Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Kita akan melanjutkan kajian Minhaj Firqatin Najiyah, dan kita sampai di bagian yang keenam ya. Kemarin kita sudah membahas tentang Tauhid Asma wa Sifat, dan berikut yang wajib kita imani terkait Asma wa Sifat. Selanjutnya kita akan mengenal makna La Ilaha Illallah. Bagian yang keenam, makna la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat la ilaha illallah, kalau kita perhatikan di situ, terdiri dari tiga huruf ya. Alif, lam, atau hamzah, lam, dan ha. Hamzah, lam, dan ha. Dan tiga huruf ini ketika disusun menjadi la ilaha illallah, itu tidak ada huruf syafawi, tidak ada yang ada kaitannya dengan bibir, semuanya hanya berhubungan dengan gerakan lidah. Makanya kata Ibnu Hazm rahimahullah, beliau mengatakan di antara upaya untuk menjaga keikhlasan adalah hendaknya kita memperbanyak mengucapkan, atau keikhlasan ketika berzikir, kita memperbanyak mengucapkan La ilaha illallah ya. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan ucapan La ilaha illallah itu, lidah sama sekali tidak bergerak. Artinya kita bisa mengucapkan La ilaha illallah sambil dalam kondisi lidahnya terbuka sedikit saja, sehingga orang tidak tahu kalau kita sedang berzikir. Coba mungkin bisa dicoba ya, la ilaha illallah tapi lidahnya mingkem saidik, nanti akan terucap la ilaha illallah. Baik, dan itu menunjukkan betapa mudahnya ucapan la ilaha illallah, karena setiap lisan bisa mengucapkannya. Berbeda dengan huruf yang agak sulit untuk kita ucapkan, misalnya huruf dha. Huruf dha itu agak susah untuk diucapkan, sehingga tidak semua orang bisa mengucapkannya. Karena itulah para ulama ahli qiraah mengatakan bahwa semua bacaan dalam surat Al-Fatihah ketika salah itu tidak ditoleransi, kecuali bagian dari, atau kecuali huruf dhad, karena bagi mereka yang awam, terutama yang jarang menyentuh Quran, mengucapkan huruf dhad itu agak sulit. Jangankan yang jarang menyentuh Quran, yang sering nyentuh saja kadang susah mengucapkan huruf dot, karena dia jualan Quran tapi nggak pernah dibaca ya. Kita akan membahas tentang makna la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah ini mengandung makna penafian ketuhanan dari selain Allah dan menetapkannya hanya untuk Allah semata. Menafikan artinya menganggap tidak sah dan tidak berlaku. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahasanya la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mengetahui makna la ilaha illallah adalah wajib dan harus didahulukan dari seluruh rukun Islam yang lain. Karena di sini ada perintah fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam ilmuilah, ketahuilah, sehingga kita diperintahkan oleh Allah untuk mempelajari la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhala al jannah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh ikhlas, pasti dia akan masuk ke dalam surga. Dan orang bisa dikatakan ikhlas ketika dia memahami la ilaha illallah, berupaya mengamalkannya, dan mengajak orang lain kepada la ilaha illallah sebelum ajakan tentang masalah yang lainnya. Sebab di dalamnya terdapat kandungan tauhid, pengesaan Allah yang karenanya Allah menciptakan alam semesta ini. Baik, kita ulangi lagi. Apa dalil kalau la ilaha illallah wajib dipahami? Yang pertama adalah perintah Allah fa'lam annahu la ilaha illallah. Perintah Allah di surat Muhammad ayat 19, Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmuilah tentang la ilaha illallah. Di situ ada perintah dan hukum asal. Perintah adalah wajib. Kemudian yang kedua, manusia hanya akan bisa mengamalkan sebuah kalimat jika dia memahami isi kalimat itu. Sehingga misalnya kita diperintahkan oleh seseorang, amalkan isi surat ini, tapi jangan dibuka. Ya, terus gimana saya mengamalkannya kalau nggak boleh buka? Ya pokoknya kamu harus amalkan tapi tanpa buka. Ya, itu berarti amal yang mustahil untuk bisa kita lakukan. Sebagaimana pula ketika Allah perintahkan kepada kita satu perintah yang kita sendiri nggak bisa memahaminya, lakukanlah alif lam mim. Apa itu? Ya pokoknya alif lam mim. Ya wallahu a'lam, saya nggak bisa melakukannya karena saya nggak paham. Ya. Ketika tidak bisa dipahami, maka dia tidak memiliki arti. Makanya kalau ada film alif lam mim itu film sing ranah wong dong, ya tidak bisa dipahami. Baik, kemudian hadirin yang kami hormati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru pamannya Abu Talib ketika menjelang ajalnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, ini adalah kalimat yang aku jadikan sebagai hujah, sebagai pembela paman indallah, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga andaikan Abu Talib itu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dan ini mendekati kematiannya, maka Abu Talib bisa kita katakan sebagai muslim. Namun di sini dinyatakan wa aba ayyakula la ilaha illallah, namun Abu Talib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga Abu Talib bertahan dalam agama nenek moyangnya, agama bapaknya, kakeknya, dan seterusnya, yaitu agama kesyirikan. Tayyib, hadirin yang kami hormati, kita tidak mengingkari adanya perbedaan di tengah manusia tentang status wafatnya Abu Talib, apakah dia muslim ataukah mati kafir. Ada sebagian orang yang mengatakan dia muslim, dan ada orang yang mengatakan dia mati kafir. Bahkan saya masih ingat guru saya dulu waktu masih sanawiyah, ya SMP, ketika bercerita tentang kematian Abu Talib, dia mengatakan Abu Talib mati dalam kondisi tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Terus dia bilang, namun ada sebagian riwayat yang mengatakan Abu Talib berhasil mengucapkan la ilaha illallah tapi pelan. Dan ada khilaf dalam masalah ini. Namun apakah khilaf ini khilaf yang muktabar? Jalan tengahnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kamu cintai. Sehingga enggak bisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngasih petunjuk ke semua yang beliau cintai. Ini beliau cintai kasih petunjuk, ini beliau cintai kasih hidayah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak bisa seperti itu. Walakin Allah yahdi man yasha. Namun Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah cintai, yang Allah kehendaki. Sehingga hadirin yang kami hormati, ayat ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membuat orang jadi muslim. Yang bisa beliau lakukan hanya mengajak mereka untuk ke arah Islam. Dan para ulama ahli tafsir sepakat ayat ini berbicara tentang Abu Talib. Para ulama ahli tafsir sepakat ayat ini berbicara tentang siapa tadi? Abu Talib. Jika konteksnya tentang Abu Talib, berarti hidayah yang dimaksud adalah hidayah apa? Islam. Bukan hidayah jadi salafi. atau ide yang mengikuti sunnah, bukan. Karena semua muslim ketika itu salafi mengikuti sunnah. Tapi hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah pembukanya yang sebelumnya belum dimiliki oleh Abu Talib, yaitu hidayah Islam. Karena itu berdasarkan kesepakatan ahli tafsir, kita bisa menyimpulkan Abu Talib mati kafir. Dan kita tidak perlu merasa aneh atau merasa tidak sopan dengan Nabi SAW. Termasuk ketika menyebut ayahnya Rasulullah SAW mati kafir misalnya. Kita tidak perlu merasa aneh ketika menyebut seperti ini. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bapaknya Ibrahim mati kafir, menyebut anaknya Nuh mati kafir. Meskipun mereka adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh para nabi, bapaknya Ibrahim sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim, Nuh sangat mencintai putranya yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita menyebut Azhar mati kafir, enggak ada satupun orang yang mengatakan kamu enggak sopan kepada Ibrahim. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang cerita kalau Azhar mati dalam kondisi kafir. Berikan penilaian yang sama untuk orang tua Nabi Muhammad SAW. Sehingga menilai orang tua seseorang kafir itu tidak sama dengan mencela sang Nabi. Mencela Nabi yang menjadi putranya. Sebagaimana ketika kita menganggap ayahnya Ibrahim kafir, tidak sama dengan mencela Ibrahim alaihissalatu wassalam. Orang mencela Ibrahim hukumnya apa, Pak? Orang mencela Ibrahim hukumnya apa? Kafir. Sebagaimana mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kekufuran. Ketika ada orang yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misalnya membuat gambar karikatur beliau kemudian diisi dengan penghinaan, ini perbuatan kekufuran. Sabbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk juga menghina Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam juga perbuatan kekufuran. Kenapa? Karena mereka adalah manusia-manusia yang istimewa, yang mendapatkan hak khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali tentang makna la ilaha illallah. Jadi di sini Nabi SAW mengajak kepada pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah, namun pamannya tidak mau mengucapkannya. Kenapa Abu Talib tidak mau mengucapkannya? Karena Abu Talib paham konsekuensinya. Abu Talib paham konsekuensinya. Kalau dalam bahasa kita sekarang, mungkin Abu Talib ini mirip dengan orang agnostik. Orang agnostik itu dia menghormati agama, tapi tidak mau mengikuti agama. Saya menghormati Islam, sehingga saya tidak akan ganggu Islam. Dia menganggap itu norma-norma yang baik. Dia menghormati agama yang lain juga, tapi dia tidak mau memilih salah satu agama. Jadi secara keberagamaan dia ateis, tapi tidak memusuhi agama. Kalau ateis kan tidak beragama dan memusuhi agama. Tapi kalau agnostik, dia tidak beragama dan menghormati agama. Jadi, Abu Talib menghormati Islam, menghormati dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mau mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia punya satu puisi yang memuji dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam puisinya Abu Talib mengatakan, "Laqad 'alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laula malamata au makhafata masabbatin la ra'aitani samhan bidzalika mubina." Sungguh aku sangat menyadari bahasanya agama Muhammad adalah agama yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Andaikan bukan karena khawatir celaan, takut dihina, maka kalian akan lihat diriku samhan bidzalika mubina, terang-terangan untuk memeluk agama Islam. Sehingga Abu Talib sangat menghargai agama Nabi SAW. Namun dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tidak mau masuk Islam. Dan bahkan membela Nabi SAW. Ini menunjukkan betapa mahalnya hidayah, hadirin. Betapa mahalnya hidayah. Ada orang yang memiliki hidayah, atau ada orang yang dekat dengan sumber hidayah, namun dia tidak memiliki hidayah. Dia tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Talib itu betapa dekatnya dengan Nabi SAW. Tidur satu rumah, setiap hari sering bersama, bahkan sering mendengarkan Al-Quran, sering mendengarkan tausiah dari Rasulullah SAW, kemudian melihat bagaimana perilaku beliau, sehingga semua yang ada pada diri Nabi SAW sebelum Abu Thalib meninggal, Abu Thalib melihatnya. Namun Abu Thalib tidak masuk Islam, padahal Abu Thalib Ahlul Bait, dekat dengan Nabi SAW. Menunjukkan bahwa orang yang dekat dengan hidayah, ketika tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendapatkan hidayah. Anda bisa bandingkan siapa kita dibandingkan Abu Thalib. Kita ini bukan Ahlul Bait. Kita tidak punya nasab sebagaimana nasabnya Ahlul Bait. Ya. Kalau misalnya kita runtut, nah nasabmu seperti apa? Ya wallahu a'lam. Kalau ditarik ke atas itu enggak tahu ya, apakah sampai Abu Jahal atau Abu Lahab, kita enggak tahu. Atau sampai orang-orang munafik, kita enggak tahu. Yang jelas nasab kita ke atasnya enggak jelas. Sehingga kita jauh dari nasab mereka. Tempat kita juga jauh dari tempat mereka. Zaman kita juga tak jauh dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah kasih hidayah kita. Menunjukkan kalau hidayah itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak minta hidayah. Hadirin yang dimuliakan Allah, selanjutnya tentang makna la ilaha illallah, ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat terkait makna la ilaha illallah. Kekeliruan yang pertama adalah memaknai la ilaha illallah dengan makna tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan ini tersebar di masyarakat. Seringkali kalau kita tanya ke mereka, la ilaha illallah itu artinya apa sih? Mereka akan mengatakan, ya tiada Tuhan selain Allah. Tapi penerjemahan semacam ini ada sisi kesalahan. Sisi kesalahan yang pertama adalah, kalau kita terjemahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti semua Tuhan adalah Allah. Loh kok bisa, Pak? Karena kalau kita buat kalimat seperti ini, semua roti, tiada roti kecuali enak. Berarti semua roti adalah enak. Tiada donat kecuali daim donat. Berarti semua donat adalah daim donat. Gitu ya. Ini ya, nanti ada royaltinya ya. Kena endorse. Ya, sebagaimana pula ketika ada orang mengatakan tiada Tuhan selain Allah, berarti semua Tuhan adalah Allah. Makanya arti seperti ini tidak tepat. Karena mengandung konsekuensi, berarti semua Tuhan adalah Allah. Kemudian kesalahan dari sisi yang kedua, penerjemahan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah, berarti penerjemahan ini menyalahi realita yang ada. Kenapa? Nyatanya ada banyak Tuhan selain Allah. Ada banyak Tuhan selain Allah. Kalau kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, berarti ini bertentangan dengan realita. Dan pernyataan yang bertentangan dengan realita itu dusta. Itu kedustaan. Sehingga ketika kita terjemahkan la ilaha illallah dengan kalimat tiada Tuhan selain Allah, maka berarti ini kedustaan. Kenapa? Realitanya di lapangan ada banyak Tuhan selain Allah. Loh Pak, itu kan bukan Tuhan Pak, tapi itu diaku Tuhan. Definisi Tuhan itu apa? Sesuatu yang disembah. Baik dia berhak atau tidak berhak. Baik dia berhak atau tidak berhak. Karena kata ilah maknanya adalah makhluk, dan yang diilahkan. Dan makhluk maknanya adalah ma'bud. Aliha ya'lahu itu artinya abida ya'budu, abada ya'budu. Aliha ya'lahu artinya adalah abada ya'budu, artinya beribadah. Sehingga aliha, ilah, artinya adalah ma'bud, ya, dat yang diibadai. Karena itulah siapapun yang dia memiliki penyembah, maka dia bisa disebut sebagai ilah. Baik dia berhak untuk disembah maupun tidak berhak untuk disembah. Ada banyak makhluk yang dia disembah, maka dia bisa disebut sebagai ilah. Hanya saja makhluk ini tidak berhak untuk jadi ilah. Hanya saja makhluk ini tidak berhak untuk jadi ilah. Karena itulah kita tidak mengingkari realita adanya ilah. Namun kita nyatakan semua ilah itu adalah ilah yang tidak berhak untuk jadi ilah kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita terjemahkan la ilaha illallah dengan kalimat tiada Tuhan, tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan yang berhak disembah. Nah, kalimat yang berhak disembah ini sebagai pembatasan bahasanya. Ilah-ilah yang ada itu kita akui sebagai ilah, namun mereka ilah yang tidak berhak. Ilah-ilah yang ada itu, ya, itu realita yang ada di lapangan. Tapi semuanya tidak berhak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada sebagian kawan-kawan kita, ya, terutama mereka yang sudah ngaji, enggan untuk mengucapkan kata Tuhan. Kayaknya kok asik, aneh gitu ya ketika kita mengucapkan kata Tuhan. Apa yang aneh dengan kata Tuhan? Tuhan itu terjemahan dari kata ilahun. Dan kata terjemahan itu ya dikembalikan kepada masing-masing bahasa. Karena itu boleh kita mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ada yang tidak mau menerjemahkan ini, dia terjemahkan dengan tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ya padha wae. Karena sesembahan sama dengan Tuhan. Dan Tuhan itu bahasa kita adalah kalau diarabkan artinya ilah. Kemudian hadirin yang kami hormati, tadi kita sebutkan bahasanya la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah rukun an-nahyu. Rukun yang bentuknya keyakinan meniadakan. Meniadakan. Dan rukun yang kedua adalah rukun isbat. Rukun yang bentuknya keyakinan menetapkan. Rukun an-nahyu, keyakinan meniadakan, bentuknya adalah kita meniadakan semua sesembahan. Kita meniadakan semua Tuhan. Karena mereka tidak berhak disembah. Kemudian rukun isbat adalah kita menetapkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak disembah. Baik. Dan kita memahami jika dalam sebuah amalan salah satu rukunnya tidak diamalkan, hukumnya apa? Jika semua amalan salah satu rukunnya tidak diamalkan, hukumnya apa? Sah, ya. Hukumnya apa? Batal. Hukumnya batal. Kenapa batal? Rukunnya tidak diamalkan meskipun salah satu. Karena itu ketika ada orang yang menjadikan makhluk selain Allah sebagai Tuhan, maka dia ya, maka dia telah membatalkan rukun yang mana? Telah membatalkan rukun yang mana? Yang pertama, yaitu membatalkan rukun an-nafyu, meniadakan semua Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya juga ketika ada orang yang dia tidak mau bertuhan tapi tidak menetapkan Allah sebagai Tuhan, juga termasuk tidak menetapkan Allah sebagai Tuhan, maka dia meniadakan rukun yang mana? Rukun isbat. Karena itulah konsekuensi la ilaha illallah adalah tidak beribadah kepada selain Allah. Yang kedua, dia wajib menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak pernah beramal, maka hakikatnya dia tidak melaksanakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Kemudian hadirin yang kami hormati, ada sebuah hadis yang mengatakan miftahul jannati la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Ada orang yang bertanya begini. Bertanya kepada Wahab bin Munabbih. Wahai Wahab, kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti kan dia sudah mendapatkan surga. Apakah dia masih wajib untuk beramal karena dia sudah mendapatkan kunci surga? Kata beliau, kata Wahab bin Munabbih, na'am, la ilaha illallah miftahul jannah. Betul bahasanya la ilaha illallah adalah kunci surga. Walakin likulli miftahin asnan. Namun yang namanya setiap kunci itu punya gigi. dan giginya itu baru bisa, atau kunci itu baru bisa berfungsi jika apa? Giginya nyantol. Jika giginya nyantol. Karena itu kalau dia giginya enggak nyantol, bisa enggak kunci itu berfungsi? Enggak fungsi. Tayyib. Karena itulah ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak punya gigi, maka dia tidak bisa dipakai untuk buka surga. Sehingga orang yang tidak pernah beramal, maka dia tidak berhak untuk masuk surga. Kemudian di poin yang nomor 4, penulis menyebutkan selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah. Beliau mengajak bangsa Arab, "Qul la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan menang. Namun mereka menjawab, "A ilahun wahid? Apakah hanya satu Tuhan? Kami belum pernah mendengar seruan seperti ini." Demikian itu karena bangsa Arab memahami makna kalimat ini, dan sesungguhnya barang siapa yang mengucapkannya, niscaya dia tidak akan menyembah selain Allah. Maka dari itu mereka meninggalkannya dan tidak mau mengucapkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun." Bal ja'a bil haqqi wa saddaqal mursalin. Sesungguhnya mereka ketika diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka bersikap sombong. Dan mereka mengatakan, "Apakah kami harus meninggalkan semua tuhan-tuhan kami yang jumlahnya banyak itu?" Di Masjidil Haram ada 360 berhala. Kenapa kok jumlahnya segitu? Setiap hari ganti. Selama satu tahun 360 hari. Di sekitar Ka'bah itu ada 360 berhala. Dan mereka memuliakan berhala itu gantian. Hari ini berhala A, besok berhala B. Maka ada Tuhan yang dia mendapatkan jatah diibadahi setahun sekali. Maka mereka menolak, "Apakah kami harus tinggalkan semua tuhan-tuhan kami ini li sya'irin majnun, untuk mengikuti seorang tukang sihir yang gila?" Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang penyair yang gila, ya, bukan disahir, ya. Seorang penyair yang gila. Bal ja'a bil haqqi, kemudian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal ja'a bil haqqi, sebaliknya Muhammad itu datang dengan membawa kebenaran. Wa saddaqal mursalin, dan beliau membenarkan para rasul sebelumnya. Artinya apa yang beliau bawa ini sama dengan para rasul sebelumnya. Kenapa kok ada penegasan wasaddaqal mursalin, dan beliau membenarkan para rasul sebelumnya? Karena orang musyrikin jahiliyah itu mengakui bahwa mereka adalah penganut ajaran Ibrahim. Mereka adalah penganut ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka ketika kedatangan Nabi Muhammad SAW, mereka menganggap Muhammad ini menyimpang dari ajaran Ibrahim. Maka mereka menuduh Nabi Muhammad SAW Sobi'ah, sebagai orang yang aneh, yang dia membawa ajaran baru yang menyalahi pakem ajaran para nabi sebelumnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantahnya, wasaddaqal mursalin, sebaliknya Muhammad itu membenarkan ajaran para nabi sebelumnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengingkari segala sesembahan selain Allah, dia mengingkari segala yang disembah selain Allah, maka haram hartanya, haram darahnya. Artinya dia muslim yang tidak boleh diganggu. Tayyib. Hadirin yang kami hormati, Anda bisa lihat bagaimana pemahaman orang musyrikin terhadap la ilaha illallah. Jadi orang musyrikin, kenapa kok mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena mereka paham, berani mengucapkan la ilaha illallah berarti saya harus meninggalkan agama saya sebelumnya. Makanya mereka lebih siap daripada mengucapkan la ilaha illallah, perang saja enggak apa-apa. Daripada saya harus mengucapkan la ilaha illallah, kita pisah saja enggak apa-apa. Mereka siap dengan permusuhan, mereka siap dengan darah, mereka siap dengan perpisahan hanya karena tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Berarti ucapkan la ilaha illallah ini bukan ajakan yang ringan. Apa susahnya mengucapkan la ilaha illallah? Sementara mereka lebih memilih untuk darah, mereka lebih memilih untuk perang, mereka lebih memilih untuk pisah dengan keluarga. Padahal mengucapkan la ilaha illallah selesai. Betapa mudahnya di lisan, dan mereka sangat lancar untuk mengucapkannya karena mereka orang Arab. Tapi mereka tidak mau karena mereka paham, paham apanya? Konsekuensinya. Kalau saya sampai mengucapkan la ilaha illallah, ada konsekuensi besar yang harus saya lakukan. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan makna la ilaha illallah adalah mengucapkan la ilaha illallah dan kufur kepada sesembahan selain Allah. Siapa yang bisa melakukan seperti ini maka dia muslim, haram hartanya, haram darahnya, enggak boleh diganggu. Makna hadis di atas adalah bahwasanya mengucapkan syahadat mewajibkan kufur dan mengingkari setiap peribadatan kepada selain Allah, seperti berdoa atau memohon kepada orang yang telah mati dan yang lainnya. Namun yang ironis, sebagian orang Islam sering mengucapkan syahadat dengan lisan mereka, tetapi mereka menyelisih makna dengan perbuatannya dan permohonan mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang Islam lancar mengucapkan la ilaha illallah, bahkan di malam Jumat yang 100 la ilaha illallah, la ilaha illallah itu 100 kali ya. Itu kalau subuh atau kadang habis maghrib. Tapi di saat yang sama setelah itu dolanan jimat, dan di luar masjid dolanan jimat, padahal di dalam masjid dia mengucapkan la ilaha illallah. Makanya yang dimaksud oleh Syekh, mereka mengucapkan la ilaha illallah tapi gak dong, gak paham tentang makna la ilaha illallah. Ini persis seperti yang pernah diisyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi, bahasanya dalam kitabnya Qawaidul Arba, atau dalam kitabnya Kasyf Syubhat ya. Bahasanya di antara sisi yang menunjukkan kesyirikan orang musyrik zaman sekarang lebih parah dibandingkan kesyirikan di masa silam, kata beliau, di antara yang menunjukkan itu adalah orang musyrik di zaman sekarang tidak paham la ilaha illallah, orang musyrik di masa silam paham la ilaha illallah. Berarti yang mana yang lebih bagus syiriknya? Nah, dua-duanya jelek ya. Mana yang lebih bagus orangnya? Orang dulu ketika, atau orang musyrik masa silam, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah karena mereka paham. Sementara orang di masa sekarang, mereka mengucapkan la ilaha illallah berkali-kali, namun di saat yang sama mereka berbuat syirik di kuburan dan seterusnya. Kemudian poin yang nomor 5, la ilaha illallah adalah asas pondasi tauhid dan Islam pedoman yang sempurna bagi kehidupan. Ia akan terrealisasi dengan mempersembahkan setiap jenis ibadah hanya untuk Allah. Demikian itu apabila seorang muslim telah tunduk kepada Allah, memohon kepadanya menjadikan syariatnya sebagai hukum dan undang-undang, bukan yang lainnya. Jadi nomor 5 ini beliau hendak menjelaskan ada la ilaha illallah dan ada syariat Islam yang lain. Lalu beliau mengatakan orang bisa mendapatkan pedoman hidup yang sempurna jika dia mengamalkan la ilaha illallah dan yang kedua mengamalkan syariat Islam. Karena apabila seorang muslim telah tunduk kepada Allah dan menjadikan syariatnya sebagai hukum dan undang-undang, maka di saat itulah seorang muslim telah mengamalkan asasnya la ilaha illallah dan berikut bangunan yang berada di atasnya. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan al-ilah adalah zat yang ditaati dan tidak didurhakai, diseiringi dengan rasa diiringi dengan perasaan Al-khauf, rasa takut kepada Allah. Wat-ta'zim, dan pengagungan kepadanya. Wal-mahabbah, mencintainya. Takut, ya. Al-khasyah, takut diiringi dengan harapan. Ar-raja, tawakkal, meminta dan berdoa hanya kepadanya. Ini semua tidak selayaknya diberikan hanya kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa menyekutukan makhluk di dalam perkara ini, di mana ia merupakan kekhususan Allah, maka hal itu akan merusak kemurnian ucapan la ilaha illallah dan mengandung penghambaan diri kepada makhluk tersebut menurut kadar perbuatannya itu. Sehingga kalau ada orang yang dia mengucapkan la ilaha illallah tapi mengandung kesyirikan, ya, berarti nilai kesyirikannya senilai dengan kadar penyimpangan yang dilakukan kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 7, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah dapat bermanfaat bagi yang mengucapkannya apabila ia tidak membatalkannya dengan suatu kesyirikan. Ia mirip dengan wudu yang dapat batal oleh hadas. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Syekh Muhammad, bahasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, atau beliau misalkan ibadah itu sebagaimana apa? Sebagaimana toharoh, sebagaimana sholat. Sholat tidak bisa disebut sholat kecuali dengan toharoh. Maka Islam tidak bisa disebut Islam kecuali dengan tauhid. Karena tauhid intinya adalah memurnikan semua bentuk peribadatan kepada selain Allah, kemudian memberikannya hanya untuk Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala al-jannah." Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Hakim dan statusnya hasan. Nah, hadis ini jadi dalil tentang anjuran apa? Mentalkin orang yang mau mati agar ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, yaitu ucapan kapan? Sebelum mati. Kalau dia sudah mati, maka tidak berlaku lagi ucapan la ilaha illallah. Karena orang yang sudah mati bisa enggak beramal? Enggak bisa. Yang bisa ngapain? Yang bisa ngapain? Menunggu balasan. Maka orang sekarang dia dikasih kesempatan banyak ngamal. Orang yang sudah mati dia hanya dikasih kesempatan menunggu balasan. Nah, ada jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir ucapannya menjelang wafat, maka dia akan masuk surga. Wallahu a'lam. Kemudian hadirin yang kami hormati, kita akan masuk bagian yang nomor 7. Makna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna bahasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut bersamaan dengan nama Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa rafa'na laka dzikra." Wa rafa'na laka dzikra. Wa rafa'na laka dzikra, dan aku mengangkat penyebutan namamu. Dan aku mengangkat penyebutan namamu. Nah, salah satu di antara maknanya, kata sebagian dari tafsir, maknanya adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digandengkan setelah orang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita lihat di kalimat syahadatain. Syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Periman bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Makna Muhammad Rasulullah artinya adalah mengimani bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Oleh karena itu kita yakini apa saja yang beliau beritakan, kita patuhi segala perintahnya, dan kita tinggalkan larangannya, serta kita beribadah hanya kepada Allah menurut apa yang Ia ajarkan. Baik, saya ulangi lagi ya. Makna Muhammadun Rasulullah ada 4. Apa saja itu? Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau beritakan. Yang kedua, ta'atuhu fima amar, mentaati beliau sesuai dengan yang beliau perintahkan. Yang ketiga, wajtinabuna ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang. Dan yang keempat, wa an la ya'budallaha illa bima syara'a, dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang beliau syariatkan. Syekh Abdul Hasan An-Nadwi dalam bukunya An-Nubuwah, beliau pernah mengatakan, para nabi alaihi wassalatu wassalam, dakwah pertama dan tujuan terbesar mereka di setiap masa adalah meluruskan akidah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akidah tentang Allah, meluruskan hubungan antara hamba dengan Rabbnya, mengajak memurnikan agama ini hanya untuk Allah dan hanya beribadah kepadanya semata. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memberikan manfaat, yang mendatangkan madarat, yang berhak menerima ibadah, doa, penyandaran diri, iltija, dan penyembelihan. Dahulu dakwah para nabi diarahkan kepada orang-orang yang menyembah berhala, yang secara terang-terangan menyembah berhala-berhala, patung-patung, dan orang-orang saleh yang dikultuskan, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Nah, jadi di sini keterangan dari Abdul Hasan An-Nadwi, beliau menjelaskan tentang tujuan terbesar dakwah para nabi dan dakwah pertama yang mereka lakukan. Ada dua, pertama apa? Meluruskan pemahaman tentang siapakah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, meluruskan hubungan antara hamba dengan Allah. Meluruskan pemahaman berarti memberi keterangan tentang siapakah Allah dan apa yang menjadi haknya. Meluruskan hubungan berarti mengajak para hamba untuk melaksanakan hak yang menjadi hak Allah, yang menjadi kewajiban para hamba, mentaati Allah, mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kulla amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma sya Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su'u in ana illa nadhiru wa basyir liqaumi yu'minun. Sampaikanlah wahai Muhammad, aku tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat pada diriku sendiri. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh atau tidak bisa membuat diri beliau jadi kaya, tidak bisa. Atau beliau tidak bisa membuat diri beliau jadi terbebas dari takdir buruk, tidak bisa. Karena beliau sama sekali tidak bisa memiliki manfaat maupun madarat. Illa masya Allah, kecuali sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba, andaikan saya mengetahui hal yang gaib, lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan aku tidak akan tertimpa keburukan. Yang dimaksud dengan wa ma massaniya su, tidak tertimpa keburukan di sini adalah adanya takdir buruk yang mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. In ana illa nadhiru wa basyirin liqaumi yu'minun, aku hanyalah sang pemberi peringatan bagi mereka yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la tutruni kama atratin nasara, janganlah kalian berlebihan dalam memuji sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani. Fa inna ma ana 'abdun, saya hanyalah budak biasa. Faqulu Abdullahi wa Rasuluh, karena itu ucapkanlah Abdullahi wa Rasuluh. Ucapkanlah hamba Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dipuji, dan pujian itu mengandung unsur itra, kultus kepada beliau, maka langsung dilarang oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta kepada yang memuji tadi memanggil beliau dengan Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Makna al-itra adalah berlebihan dalam memuji. Kita tidak menyembah Muhammad sebagaimana orang-orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa putra Maryam, sehingga mereka terjerumus dalam kesyirikan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada kita untuk mengatakan Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya sesungguhnya. Atau di sini kita selesaikan dulu ya poin yang nomor 2. Ini poin yang nomor 2 adalah tentang status Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa beliau manusia biasa dan beliau tidak boleh dijadikan sebagai sesembahan Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nomor 3, sesungguhnya kecintaan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam harus berupa ketaatan kepadanya yang diwujudkan dalam bentuk doa kepada Allah semata dan tidak berdoa kepada selain Allah meskipun dia seorang Rasul atau wali yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Dan kalau kamu butuh pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami kesedihan, maka beliau membaca, "Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghiitsu, aslih li sya'ni kullah." Atau sampai di sini saja, "Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghiitsu." Diulang-ulang, "Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghiitsu. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghiitsu." Nah, kita kalau punya masalah, ya, kita ucapkan seperti ini untuk menyatakan bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dialah zat yang maha hidup dan mengurusi seluruh perbuatan hambanya dengan rahmatnya, dan kita minta bantuan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seorang penyair yang mengatakan, "Ya Allah, aku memintamu untuk menghilangkan kesusahan kami, dan kesusahan ini tiada yang bisa menghapusnya kecuali Engkau, Ya Allah." Wallahu ta'ala alam. Saya ulangi ya, kita buat kesimpulan tentang makna Muhammadul Rasulullah. Tentang makna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Meyakini hal ini, ada beberapa konsekuensi yang harus dilakukan. Yang pertama apa? Membenarkan berita dari beliau. Semua berita beliau, baik yang masuk akal maupun yang tidak masuk akal. Yang kedua, mentaati semua perintah beliau. Yang ketiga, menjauhi semua larangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, tidak mengerjakan ibadah kecuali melalui petunjuk beliau. Yang kelima, ada satu lagi, mengakui status beliau sebagai manusia biasa dan bukan Tuhan. Karena itu kita tidak boleh memuji beliau berlebihan, sebagaimana pujian yang layaknya hanya boleh diberikan kepada Allah semata. Dan itu berkali-kali ditegaskan oleh penulis. Beliau bawakan beberapa ayat. Di antaranya beliau mengatakan, atau beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf ayat 188, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah." Aku tidak bisa memberikan manfaat maupun madarat pada diriku sendiri kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam. Insyaallah wadih, cukup jelas ya. Kita tambahkan sedikit tentang makna Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti barangkali ada beberapa penjelasan yang belum jelas silakan disampaikan dalam pertanyaannya. Karena la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah itu tidak terlalu rumit untuk dipahami. Kenapa kok tidak terlalu rumit? Ini prinsip agama dan prinsip itu tidak boleh rumit. Karena kalau prinsipnya saja rumit dipahami, gimana orang awam bisa mempelajarinya? Padahal kemampuan kita ini terbatas. Karena itulah Allah ajarkan sesuatu yang sangat gampang dipahami. Makanya kalau ketika kita menjelaskan tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak rumit-rumit karena ini sesuatu yang gampang. Kita masuk ke bagian nomor 8, makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah berfirman di surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kau disebut iyyaka? Kata iya dalam bahasa Arab itu dipakai untuk membawai domir. Jika domir itu ditaruh di depan dalam kalimat, misalnya kepadanya kami beribadah, maka kita mengucapkan apa? Iyyahu na'budu. Kepadanya kami berjalan, maka kita mengucapkan, atau kepadanya kami berdoa, mari kita mengucapkan iyyahu nad'u, dan seterusnya. Dan iyyaka, kata iya tasdidnya harus jelas, harus ada terbaca. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab iya jika tasdidnya tidak ada, ada iya, ada iya. Iya tanpa tasdid itu artinya adalah sinar matahari. Sehingga kalau kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada sinar mataharimu ya Allah aku menyembah, sehingga jadi shinto. Makanya bahaya kalau salah membaca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu tauhid, iyyaka na'budu shinto. Ini karena kesalahan dalam apa? Ya-nya tidak di tasdid. Nah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di sini dhamirnya ditaruh depan. Dalam bahasa terkadang objek itu ditaruh depan, terkadang ditaruh belakang. Kalau normalnya objek itu ditaruh di mana? Di belakang. Makanya dalam bahasa kita enggak ada objek ditaruh di depan. Tapi kalau dalam bahasa Arab objek bisa di depan, bisa di belakang. Normalnya kalimat itu berbunyi kami menyembah kepadamu. Tapi di sini karena dibalik jadinya kepadamu kami menyembah. Dan itu kalimat tidak normal. Nah, para ulama di bahasa mengatakan taqdimu ma haqqahu ta'khir, mendahulukan kata yang seharusnya berada di belakang, yufidu al-hasr, maka itu menunjukkan makna pembatasan, menunjukkan makna pembatasan. Seharusnya dia berada di belakang tapi dia ditaruh di depan, berarti di situ menunjukkan makna pembatasan. Iyyaka na'budu, kenapa kau diartikan hanya kepadamu aku beribadah? Karena ini menunjukkan mana apa? Pembatasan. Disebabkan susunannya adalah objek ditaruh di depan, sementara predikatnya di belakang. Nah, kita coba baca keterangan dari penulis. Maksudnya, kami mengkhususkan hanya kepadamu dalam beribadah, berdoa, dan memohon pertolongan. Para ulama dan pakar di bidang bahasa Arab mengatakan, didahulukannya maf'ul bih, objek iyyaka, dibandingkan fi'il, kata kerja na'budu wa nasta'in, dimaksudkan agar ibadah dan permohonan pertolongan tersebut khusus hanya untuk Allah, tidak kepada selain Allah, dan hanya terbatas bagi Allah semata. Nah, ayat-ayat Al-Quran ini dibaca berulang kali oleh setiap muslim, baik dalam sholat maupun di luarnya. Akan tetapi ayat ini merupakan ikhtisar, atau ayat ini merupakan ikhtisar dan intisari dari surat Al-Fatihah, yang surat Al-Fatihah merupakan intisari Al-Quran secara keseluruhan. Sehingga inti Al-Quran itu surat Fatihah. Makanya dia disebut sebagai apa? Al-Quranul Azim. Al-Quran Al-Azim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anul Azim. Sungguh aku telah berikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang, dan aku telah berikan kepadamu Al-Quran Al-Azim. Nah, disebut sebagai Al-Quran Al-Azim, dan itu Al-Fatihah, karena Al-Fatihah inilah bagian dari inti dari Al-Quran. Kemudian dari surat Al-Fatihah yang paling inti adalah kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sebagian orang yang mengatakan inti dari Al-Fatihah adalah huruf atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dan inti dari Bismillah adalah huruf ba'nya, dan inti dari ba' adalah titiknya. Maka dia kalau mengucapkan Fatihah meng karena mong titik ya, tidak bisa bunyi. Sehingga yang bagian inti menurut mereka Bismillah. Makanya kalau bisnya itu khusyuk banget, bis mantap gitu ya. Nanti selanjutnya ra mantap ra apa-apa, yang penting bis. Bismillahirrahmanirrahim, bis yang pertama itu kudu mantap. Itu berawal dari keyakinan bahwa inti dari Al-Qur'an adalah Al-Fatihah, dan inti Al-Fatihah adalah Bismillah, dan inti Bismillah itu ba-nya. Ahlussunnah punya pemahaman yang mirip. Inti dari Al-Qur'an adalah Fatihah, dan inti Fatihah ada di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan di Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Qur'an ini dibaca berulang-ulang oleh setiap muslim, baik dalam salat maupun di luarnya. Ayat ini merupakan ikhtisar intisari dari surat Al-Fatihah, yang merupakan ikhtisar dari intisari Al-Qur'an secara keseluruhan. Ibadah yang dimaksud di ayat ini adalah ibadah dalam arti luas, termasuk di dalamnya salat, nazar, menyembelih kurban, berdoa, dan seterusnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu sendiri adalah ibadah. Sebagaimana salat adalah ibadah yang tidak boleh ditujukan kepada rasul atau para wali, demikian pula halnya dengan doa. Ia adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah semata. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Sampaikanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengajak orang untuk menuju Rabbku, dan aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan ya doanya Nabi Dzunnun. Nabi Dzunnun itu siapa? Nabi Yunus. Nun itu artinya apa? Nun itu artinya ikan. Nun artinya ikan. Nun artinya ikan. Disebut Dzunnun karena beliau pernah ditelan oleh ikan. An-nun bimakna al-fawd. Karena nanti dipanggil istrinya, "Kenapa, Pak? Nun." Itu jala iwa ya. Idza biha wa huwa fi batnil hut. Ketika beliau mengucapkan kalimat ini pada waktu beliau berada di perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di sini tidak ada permohonan apapun. Beliau hanya berdoa atau beliau hanya berzikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tapi doanya ini dikabulkan oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah ketika beliau berada di perut ikan. Baik. Karena itu satu-satunya manusia yang bisa berdoa di perut ikan hanya Nabi Yunus alaihissalam. Dan ini sunnah yang tidak bisa ditiru. Kalau mau niru, nggih monggo. Jadi ke tengah lautan, cari paus, nyemplung, Dan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam itu tidak pernah mengetahui, tidak pernah mengetahui kalau beliau akan bisa hidup di dalam ikan. Karena beliau tidak tahu apakah nanti akan ditelan ikan atau tidak. Kenapa beliau kok masuk ke dalam laut? Karena di situ ada perjanjian, siapa yang kalah dalam undian harus nyemplung. Ya. Ini sayembara yang terjadi di zamannya Nabi Yunus. Mereka naik perahu, ketika itu ombaknya besar dan penumpangnya kebanyakan. Lalu mereka membuat keputusan, ini daripada tenggelam semua, mati semua, lebih baik ada yang ditenggelamkan satu. Akhirnya mereka undian. Waktu undian, berkali-kali Yunus yang kalah, sampai 3 kali. Akhirnya Yunus menyadari Allah berkehendak untuk memasukkan beliau ke dalam laut. Langsung nyemplung laut. Begitu nyemplung, lep. Langsung ditelan oleh ikan. Plung lap ya, plung lap. Langsung ditelan oleh ikan. Kira-kira berapa persen peluang untuk hidup? Hampir enggak ada. Karena kata Allah, faltaqamahul hud wa huwa mulim. Di situ pakai huruf fa yang menunjukkan kejadiannya langsung. Dan sebagian dari tafsir mengatakan penghuni perahu, mereka yang berada di atas perahu itu melihat kejadian. Yunus ditelan ikan. Kemudian Allah mengatakan di surat yang lain, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitsa fi batnil huti ila yaumi yub'atsu. Andaikan Yunus itu bukan termasuk orang yang rajin bertasbih, maka Yunus akan tinggal di perut ikan sampai kiamat. Namun karena Yunus orang yang rajin bertasbih, sehingga beliau tidak menetap di perut ikan sampai kiamat, tapi Yunus alaihissalatu wassalam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal di sini peluang hidupnya hampir enggak ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ketika Yunus berada di perut ikan, ternyata beliau bisa bergerak, bisa hidup. Disitulah beliau sujud di dalam perut ikan dan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat illa stajaballahu lah. Siapapun seorang muslim yang berdoa dengan mukaddimah semacam ini, pasti doanya akan diijabahi. Makanya termasuk di antara mukaddimah doa yang baik sebelum doa, kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kemudian setelah itu kita ikuti dengan doa yang kita inginkan. Nah, wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah, karena kalau terlalu banyak nanti tidak membosankan ya. Jadi kita sebutkan intisarinya saja. Di bagian ini kita berbicara tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada satu karya yang luar biasa, tulisan yang ditulis oleh Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu menafsirkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjadi buku sebanyak 3 jilid. Itu tafsir satu ayat saja, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buku itu judulnya Madarijus Salikin. Madarijus Salikin, tafsir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu 3 jilid, Pak ya. Nanti barangkali bukunya bisa dicari. Kayaknya sudah ada terjemahannya. Ya minimal punya dulu ya. Masalah nanti membacanya kapan, wallahu alam. Apakah nanti menjelang mati dibaca dulu atau gimana, wallahu alam. Yang penting punya dulu. Tayyib, demikian yang bisa kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana menjawab pernyataan dari seorang yang mengatakan bahwa hadis-hadis banyak yang belum tertulis, ada ribuan yang belum tertulis, mungkin saja para ustadz-ustadz tersebut belum sampai hadis-hadis yang sudah sampai pada para kiai kami, sehingga sering membid'ahkan amalan-amalan kami. Sedang saya seorang yang tidak banyak menghafal hadis. Jadi kalaupun beliau menghafal hadis-hadis tersebut, saya juga tidak tahu itu kedudukannya apa. Masalahnya bukan saingan hafalan dan banyak-banyakan hadis. Namun yang jadi masalah, setiap kita beramal harus ada pertanggungjawaban mana dalilnya. Sehingga kalau di sini diklaim, oh barangkali ustadz kalian nggak tahu hadisnya, tapi kiai kami tahu. Ya, saya mau mengamalkan seperti ajaran kiai kamu, kalau kiai kamu membuka rahasia hadisnya. Coba sekarang ditanyakan hadisnya apa. Nah, kemudian orangnya tanya ke kiai, Pak Kiai, jenengan ngajari amalan kaya ngene ini hadisnya pripun? Kuwi kok takon-takon aku ana apa? Kiai ini ra gelem jawab. Dan mereka enggak bakalan bisa menyebutkan hadisnya karena memang enggak ada. Apalagi ada yang ditanya marah. Ketika ditanya dalilnya apa ini? Kamu ini siapa kok minta pertanggungjawaban dalil segala? Kamu bukan Tuhan. Dan seterusnya. Ada juga ketika ditanya dalil, dia malah mengatakan aku ki gento. Jangan maksa-maksa saya untuk membawakan dalil. Siapa itu? Cak Nun ya. Ditanya dalil malah ngakunya apa? Preman. Jadi kalau dia mengklaim barangkali kiai kami punya dalil yang tidak sampai kepada ustadz kalian, ya monggo disampaikan sekarang dalilnya. Jangan disimpan sendiri. Kalau kiainya nyimpan sendiri berarti menyembunyikan ilmu. Baik. Kemudian yang kedua, ini prinsip Syiah hadirin. Prinsipnya Syiah, tokoh Syiah itu punya, atau Syiah itu punya anggapan bahwasanya tokoh-tokoh mereka, para mula-mula Syiah itu, mereka punya dalil yang tidak dimiliki oleh siapapun selain mula Syiah. Sehingga mereka berhak untuk menyampaikan fatwa meskipun di situ bertentangan dengan dalil yang sudah ada di masyarakat. Karena itulah mereka bisa menafsirkan Al-Quran dengan tafsir yang mereka inginkan. Mereka bisa menyampaikan satu hadis dengan kalimat yang mereka inginkan meskipun aslinya itu tidak ada. Cuman mereka buat-buat sendiri untuk menguntungkan kelompoknya. Dan ketika ditanya, ini mana dalilnya? Itu rahasia kami. Baik, kalau seperti itu Anda menyembunyikan ilmu, dan ini sifatnya Yahudi. Sifatnya Yahudi apa? Wayatumun al-haqqa wa hum ya'lam. Mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu kebenaran itu wajib disampaikan. Maka menyembunyikan ilmu itu prinsipnya Yahudi. Kalau kiai ini tidak mau menyampaikan dalil dan dia memaksa pengikutnya untuk mengikuti apa yang dia ucapkan, sementara ketika dia ditanya dalilnya dia tidak mau jawab, berarti dia berprinsip seperti prinsipnya Yahudi. Kita tidak setuju dari sisi ini. Mari kita terbuka. Kalau memang ada dalilnya, sampaikan. Kalau enggak ada, jangan ngaku ada dalil. Enggak ada dalil, ngaku ada dalil. Ini menipu. Dan kalaupun memang dia punya dalil, sampaikan. Baik. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, secara umum kemampuan manusia itu sama. Ya. Kiai punya kemampuan seperti itu, orang yang lain juga punya potensi untuk mampu seperti kemampuan kiai. Sehingga jangan dia jangan dianggap wah ini kemampuan hebat luar biasa rano tandingane. Karena sudah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, meskipun ada banyak orang yang dia diposisikan sebagaimana layaknya nabi, padahal dia bukan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati adik ipar perempuan yang sikapnya kurang sopan terhadap mertua, ibu dari suaminya? Cara menasihatinya, kalau caranya saya nggak ngerti ya. Karena cara itu justru yang paling paham adalah siapa yang dekat dengan yang bersangkutan. Bagaimana cara menasihati si A? Ya, saudara si A itu yang paling paham, atau orang tuanya si A yang paling paham, atau orang yang dekat dengan si A yang paling paham. Sehingga yang paling paham adalah orang yang paling dekat dengannya. Mungkin kita sarankan, silahkan nanti Anda laporkan ke orang tuanya, orang tua si wanita ini. Ya, kalau dia misalnya punya kesalahan, kurang sopan di sini, atau melakukan kesalahan di situ terhadap keluarga mertuanya, agar nanti orang tuanya yang ngasih nasihat. Kalau misalnya tetap tidak mempan, tidak ada perubahan, ya nanti bisa diajak pengajian. Terus nanti ustadznya yang suruh ngasih nasihat melalui apa? Pertanyaan. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.